Enggak, sing penting kowe wis mesti dawa ijazah ulama-ulama dhisik. Misalnya rapal Quran kabeh apal ayat kursi. Ke ayat kursi iku semua Quran iku ditulis ning Lauh Mahfudz kecuali ayat kursi. Dewe Nabi khusus ayat kursi iku aku jupuk min kanzil arsy. Dadi gamane Nabi ngendikan semua ayat-ayat Quran iku ning dokumen umum nggih nutang ning Lauh Mahfudz, tapi aku jupuk ayat kursi min kanzil arsy. Kok gudange napa? Arsy-nya ada ayat-ayat yang lebih spesial. Kalau sampean tanya Lugus, bukankah semua itu dawai Allah? Ya betul, semua dawai Allah. Tapi tetap ada dawai Allah sing hubungannya dengan makhluk. Itu di kelasnya kelas fadhil, keutamaan yang biasa. Ada ayat-ayatnya Allah yang tentang dirinya sendiri, yaitu yang tidak tertandingi. Ya kayak ayat kursi. Ayat kursi itu kan ayat di situ Allah menerangkan dirinya sendiri. Misalnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu kan Allah menerangkan tentang dirinya sendiri. Tentu spesial. Itu ayat-ayat sing meskipun ya tetap spesial jenenge dawuh Allah tetap spesial. Tapi ada ayat-ayat yang tentang kita. Misalnya ayat fangkihu ma tobalakum minan nisa masna. Ayat-ayat seperti ini kan enggak mungkin setingkat ini kan ayat tentang kamu. Wis ngerti nak kelakuanmu seneng wayah dikai hak wayah. Nah, tentu beda. Tentu semuanya spesial karena sama-sama kalah muwah. Tapi tentu beda. Dokumen ayat kursi tentu enggak sama dengan dokumen ayat faqihum atau balakum. Maka Nabi ngendikan ayat kursi ini bahkan saya ngambilnya min kanzil arsy. Jadi spesial sehingga terus kita dilatih guru-guru kita ngapalo ayat kursi. Kan ora lucu misalnya wiridan ning tahlilan faqihum atau balakum menan ono terus lucu to. Tahlilan kok ngono iku piye ngono. Aneh-aneh. Mboyo mikir to. Senane mbantah. Mosok ayat Quran kok beda-beda. Goblok kandhane angel bocahane. Dadi kene iku sing wis ngaji mulai bayi. Dadi ana ayat fawadil, maksudnya ayat-ayat sing umumnya terkait kita. Ma ayat-ayat sing spesial karena nerangkan Allah, tentu beda. Terus kedua tentu ayat-ayat sing rano Kanjeng Nabi, misalnya laqadi ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Terus baru ayat-ayat tentang kita. Ayat tentang kowe ya waqul wasrobu, kon mangan ngono. Nah, misalnya terus tahlil terus wah kudu wasro ya lucu deh bocah kok kandanane angel pusing nggak mbek gue ngaji tahunan gak ada perkembangan ngabis gue rame-rame dunia wah gue rame-rame apa dunia bahwa pernah ada kumpulan orang untuk ngaji itu setan setruk tenang paham itu mulai setannya tangin ah tenang ya Rafa waduh serepot ya. Ya, jadi kayak kudu ngerti ya. Jadi kabeh ayat Quran spesial, tapi tradisine ulama kan ada perdebatan apakah ada ayat fadilah dan mafdulah. Sebagian ulama mengatakan jangan bilang demikian karena fal kullu kitabullah wal kullu kalamu. Tapi kowe nak ngingkari iku ya kliru wong dohire Kanjeng Nabi ya ada ayat yang dipuji sundul langit kaya ayat kursi. Saya punya ayat yang bahkan dokumen itu tak ambil dari kanzil arsy katanya. Dan tidak ada nabi yang dikasih itu kecuali saya. Jadi nabi begitu bangga semenang. Nabi maca ayat kursi. Sehingga tradisinya ulama, semua anak cucunya, semua umatnya dilatih ayat kursi. Dan itu memang spesial coba. Saya kalau baca ayat kursi, saya kalau mau tidur itu mesti baca ayat kursi. Mesti ora pendak tahlilan, ono sing order boten. Kaya ning apa-apa, mosok eling pangeran nek pendak apa? Ono wong aneh-aneh. Oh, tahlil kok dikritik, yo keliru sing kritik. Wong maca ayat kursi kok mbok kritik. Tapi ora dikritik yo perlu dikritik. Wong maca eling pangerane kok butuh berkat le. Dul nek eling yo eling ngono kuwi cara kula padha dene. Sing kritik mek sing dikritik. Kowe tahu tahlilan. Nate Gus nek ana undangan nek boten mboten. Lah yo eling pangeran nek ngenteni apa? Undangan. Ngene ben ono sing tetep kritik, ben seimbang dunia iku ben seimbang. Apa? Balance bukan sing kritik. Kalau bolak-balik ketemu sing kritik tahlil, nggih sowan kula. Saya tuh heran. Kenapa orang NU itu suka tahlilan? Terus ada berkat. Itu dalilnya, Mas. Sing ngono iku ya ora ono dalil, sing hasud nyoal ya ora ono dalil. Cara Kanjeng Nabi pirsa, tukang nyoal iku ono dalile to ora? Ya ndak ada ya, wis ora seneng ae sampeyan ketemu pangeran. Sampeyan ketemu pangeran cocokan di sing bener. Nek jelas nek sing tukang tahlil ditakoki pangeran. Kita tahu eling aku nanti Gusti nak wonten undangan. Terkelarat tenan. Bocah kok eling piye? Eling pangerane kok bedak ana apa? Tapi misalnya kayak kundangan, orang kundangan belas itu tak kok pengiran, dudang tonggo kok rata kok. Mereka buat bid'ah misalnya. Tapi nekani tonggo, ya perintah kanjeng.

hasr ma dunantum ayakhruju wa dhannu annahum mani'atum husunuhum min Allah fa'atahum satrus serang rapal akhirnya ya itu tadi terakhir apa ya la ma baina aitihim wa ma khalfahum tasawala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima. Dan seseorang itu tidak punya ilmu kecuali dengan kadar yang dikehendaki Allah. Bahwa kita ini selalu obyek. Punya ilmu ya dikasih, punya rezeki ya dikasih, punya apa saja di. Sehingga status kita makhluk, statusnya Allah khalik. Statusnya Allah itu memberi, statusnya kita hanya penerima. Gitu. Bahkan termasuk bab ilmu. Bab ilmu itu taunya kita ya hanya diberi. Illa bima sa'adris. Wasya kursi hussamawati wal ardo. Dan kursinya Allah itu meliputi langit bumi. Sehingga kita tahu, wah keren. Terus, wala ya'udhu hifdhuma. Dan ketika alam raya sebesar ini, Allah tidak pernah capek mengurusnya. Ya, sampai anu tak pasrai gawe kok ngurumat serengenge. Sampai ngurumat listrik omahmu, kadang kabel pedot, dope pedot. Itu Allah ngurumat serengenge, mulai digawe nganti saiki. Gak tahu mati, gak tahu bayar. PLN itu, kon gawe 0, sekian, gak tahu rusak setahun, kon jamin orang arah iso. Allah gawe serengenge mulai Nabi Adam nanti saya kira tahu bengkel no. Oke gak tahu mikir ngono, jadi rawali. Lah serengenge misalnya error terus pangeran ngumum no, leren sik tolong ulan lagi ditotol. Ya repot tol. Ngono kok ora tahu mikir bocah kok. Mulane utek sing antuk wali-wali itu teke waras. Menduwe ora di duwe sumpek di duwe seneng terus ngono tok pikirane. Ora tahu kagum mbek serengenge ora tahu bengkel no, ora tahu. Mereka mau rabakat wali itu teke wis sinalillah wa inna ilaihi rajiun ngono kok do urip ngono ngono habis ben urip banyak nang waya apa mati ngira rame-rame apa dunyo nak ra nuku ya sepi tenan gak ana wong gawa nasa ibadah ngalor gitu ngaji sepeda dibayar paham yang mulai apa yang mulai gak takut ibu jure barang mau kaji. Mau Gus Pak nerang nopo ya, delok rekaman iki. Atek dong wae. Tapi aku luwih seneng ngono timbang kowe nyimpolo malah tambah keliru kabeh. Kulo niku paling asline paling ra cocok ngaji disimpolo. Uteke beda kok nyimpolo iku terus piye. Tapi dilarang piye wong niate ya seneng, tapi didukung mesti keliru wong nyimpolo iku keliru. Mergo mesti nganggo uteke dhewe. Wis ben kono nggo rame-rame apa? Ndonya. Kulo kadang mikir ya Allah. Ya saiki PLN ngurus listrik sak Indonesia iku dibagi-bagi per wilayah. Jogja-Jogja tok kok Bantul-Bantul tok iku bengkel. Apa nggih srengenge iku langsung bener terus. Nek wong bosan dikei bengi ben ra ketemu srengenge digendhi bulan ae enak. Kok bosan matahari, bosan rembulan ana mendung wis turu. Damuk bojo lha udan selali. Sekarang itu segampang itu ngatur dunia itu segampang itu paham ya jadi semua enak lah pokoknya urip itu semua enak pokoknya kabeh anut pangeran semua enak wala yaudu khifluhuma wahuwa lalila dan terus turu semua gusti kalau tak tilam seteng dunia baik-baik saja sopan dengan mbak pangeran lalu mau cungunya kok ngenteni kundangan kok kan jadi wali nah sing rapal ayat kursi terus ngeritik oh rapal butuh amin. Terus apa lo sih? Saudara di pitalas, penting ke apa ayat kursi sih? Amin. Apa? Tidak. Ya ke ayat, ke apa lo sih? Terus lagi bid'ah nor apa apa. Jadi mereka ngono. Kayak kulo misalnya bid'ah nor untuk bener. Mereka ora tahlilan dah yo. Macon. Kalian kulo yo bingung ada pijen dengan bilondi bodoh rajilah sih. Yo ayat kursi ku wajah. Nah tentu ayat yang seperti ini kan enggak mungkin kualitasnya setingkat nyuwun sewu ayat waqulu wasyrabu. Makanya banyak ulama sampean delok teng kene itqon teng kitab-kitab tetap ada ayat sing spesial, ada ayat sing spesial tapi tentu enggak sekelasnya. Ojo jangan kamu katakan atas bawah nanti suul adab bek kala muwah, tapi tentu spesialnya ayat kursi itu tentu super karena menerangkan Allah sendiri. Sementara beberapa ayat menerangkan hak kita sebagai manusia, misalnya waqulu wasyrabu tentu kualitas fadoilnya beda, tapi jangan katakan klasmen jangan karena kurang sopan dengan kalam wah, tapi tetap beda. Makanya Nabi ngendikan ayat iki apa loco nak petur woco di mana mana woco. Oh Nabi begitu bangga dengan ayat kursi. Akhirnya kena bakul ditulis di do. Paham wah? Ditulis di do. Nah, baru kayak di do yo, kayak hikmah akhirnya di